19 20 disebut tahsiah. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar ayat 28. Menurut Muhammad Al-Hijazi dan Tafsir Al-Wadi, esensi fasyiat itu adalah perbuatan yang sangat keji, buruk, menjijikkan, dan sangat membahagiakan. Membahagiakan. Geng, aduh. Membahagiakan kenapa jadi membahagiakan ini? Aduh. Oke, lanjut. Matikan proses reproduksi melalui pernikahan berbeda jenis dan mematikan masa depan